canda girang kadi bareng nias tunggu meme. Oh, sinar suri kau menyesangi bunga lan warna-warni main hang bangga hati yang menabas nabani cinta pada Tak ada